بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الدين wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fiqhul Asma'il Husna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Doktor Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan rincian satu persatu nama-nama Allah Azza wa Jalla, Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah Azza wa Jalla yang maha indah. Ini penting untuk kita pelajari satu persatu agar kita mengenal Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena inilah jalan untuk mengenal Allah agar kita sampai pada keimanan yang benar kepadanya. Dan semakin kuat keimanan kita. Para ulama menjelaskan mengenal Allah itu ada dua jalan. Untuk mengenal Allah ada dua jalan. Jalan yang pertama melalui ayat syar'iyah. Yang kedua ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu artinya melihat, merenungkan, dan mempelajari keajaiban ciptaan Allah di alam ini. Setiap kali kita memperhatikan makhluk yang sangat indah, yang menakjubkan, atau yang besar, yang agung, maka dengan itu kita semakin mengenal Allah. Dengan itu kita semakin mengenal Allah Azza wa Jalla, Sang Pencipta yang maha perkasa, yang maha berilmu, yang maha berkuasa, yang maha mampu menciptakan segala sesuatunya ini. Makanya jemaah sekalian, makhluk itu disebut alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabbnya Al-Alamin. Al-Alamin artinya seluruh makhluk. Makhluk disebut alam. Apa artinya alam? Alam itu makna asalnya adalah tanda. Makanya bendera negara juga disebut alam dalam bahasa Arab. Karena bendera adalah tanda negara tersebut. Makhluk seluruhnya disebut tanda. Kenapa? Karena adanya makhluk merupakan tanda adanya Sang Pencipta. Keindahan, keajaiban, keagungan yang dimiliki oleh makhluk merupakan tanda kekuasaan, kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Jadi, Itu sebabnya makhluk disebut alam. Tapi jemaah sekalian, yang lebih penting lagi untuk mengenal Allah melalui ayat syar'iyah. Apa itu ayat syar'iyah? Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap kita mempelajari satu ayat, setiap kita mempelajari satu hadis, di situ mengandung pengenalan terhadap Allah. Dan jemaah sekalian, semakin kita mengenal Allah, maka keimanan kita kepadanya akan semakin kokoh. Oleh karena itu, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kuat imannya. Kenapa? Karena beliau yang paling mengenal Allah. Kenapa beliau yang paling mengenal Allah? Karena beliau yang paling mengetahui ayat syar'iyyah, Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ada ayat-ayat atau hadis-hadis yang sifatnya langsung pengenalan terhadap Allah, ada yang tidak langsung. Yang langsung itulah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sedangkan yang tidak langsung, semua ayat dan hadis. Setiap kita baca ayat tentang syariat misalkan, atau hadis tentang syariat, pasti di situ mengandung pengenalan terhadap Allah. Karena syariat Allah adalah syariat yang terbaik, yang mengandung maslahat, yang sempurna. Maka setiap kali kita pelajari syariat, keimanan kita kepada Allah semakin kuat. Karena dengan itu kita semakin mengenal Allah. Kita semakin meyakini pastilah syariat ini datang dari Rabb yang maha kuasa, yang maha berilmu, yang maha mampu menetapkan untuk kita syariat yang sempurna. Dan lebih dahsyat lagi, sebenarnya kalau kita mengenal Allah melalui nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Inilah jemaah sekalian yang kita pelajari. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang akan mengantarkan kita untuk semakin mengenal Allah dan mengokohkan keimanan kita kepadanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan janji dari Allah, barang siapa yang mempelajari nama-namanya yang maha indah, menghafalkannya, memahami maknanya, dan mengamalkannya, maka dia pasti masuk surga. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, Nabi SAW bersabda, Inna lillahi tis'an wa tis'inasman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang mengihsa'nya, dia pasti masuk surga. Mengihsa' itu bukan artinya menghafal saja. Makanya sulit diterjemahkan. Karena mengihsa' itu mencakup tiga makna. Sebagaimana sudah sering kita ingatkan, untuk memotivasi kita agar lebih semangat mempelajari nama-nama Allah. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang melakukan ihsa' terhadap 99 nama Allah, dia pasti masuk surga. Mengihsa' itu mencakup tiga makna. Yang pertama, mempelajari lafaz dan maknanya. Dipahami dan dihafalkan. Ini yang pertama. Ini baru tingkatan pertama. Mempelajari lafaz dan maknanya, kemudian dipahami dan dihafalkan. Kemudian tingkatan yang kedua lebih tinggi lagi daripada itu. Mengamalkan konsekuensinya. Mengamalkan konsekuensinya. Contohnya, Allah Azza wa Jalla memiliki nama As-Sami' yang maha mendengar. Bagaimana cara kita mengamalkan nama ini? Maka kita ketika berbicara, selalu kita hadirkan dalam hati kita, ucapan saya ini Allah lagi mendengarkan. Maka saya harus berucap yang sesuai dengan keridhaan Allah. Saya tidak boleh berucap yang akan membuat Allah murka. Allah memiliki nama Al-Basir, yang maha melihat. Ketika kita melakukan apapun, hadir dalam hati kita, ini saya lagi disaksikan, lagi dilihat oleh Allah. Maka saya tidak melakukan kecuali yang Allah ridhoi. Dan saya takut melakukan apa yang Allah murkai, karena Allah lagi melihat kita. Tidak ada yang tersembunyi dari penglihatan Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Ini cara mengamalkan. Jadi bukannya mengamalkannya dengan mengucapkan misalkan Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, atau Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman, atau Ar-Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahim. Bukan begitu. Bukan begitu cara mengamalkannya. Itu tidak sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada dalam syariat zikir menggunakan satu nama Allah saja. Tidak ada. Yang ada adalah zikir-zikir yang mengandung pujian atau pengagungan kepada Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwata illa billah, dan lain-lain. Jadi, kalau hanya menggunakan satu nama Allah begitu saja, itu adalah zikir yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau dibaca sekaligus semuanya. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dan seterusnya. Itu juga tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sambil dinyanyikan. Lebih parah lagi kalau diiringi oleh alat-alat musik. Maka ini semuanya termasuk mengada-ada bid'ah dalam agama, dan juga termasuk maksiat kalau dinyanyikan dan diiringi dengan alat-alat musik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan zina, sutra bagi laki-laki, khamar, dan alat-alat musik. Bagaimana mungkin yang diharamkan oleh Allah kita gunakan untuk berzikir atau untuk selawatan? Subhanallah. Bahkan ada yang konser musik religi dihadiri laki-laki dan perempuan sampai berjoget-joget. Subhanallah. Ini sebenarnya mengandung penghinaan kalau mereka sadari. Karena bagaimana mungkin berzikir sambil bermaksiat? Berzikir sambil bermaksiat. Seandainya mereka sadari, ini termasuk pelecehan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi, yang dimaksud mengamalkan adalah mengamalkan konsekuensi yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud ihsa adalah berdoa dengannya. Jadi jemaah sekalian, kita pelajari satu persatu nama-nama Allah ini, lalu kita berdoa dengannya. Kita ucapkan di dalam doa kita. Kita ucapkan setiap nama-nama Allah ini di dalam doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah perintahkan dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan hanya milik Allah nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengannya. Ini pentingnya kita pelajari setiap nama Allah secara detail, untuk kemudian kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyebut nama-nama Allah tersebut. Dan ini termasuk kategori tawassul. Bahkan inilah tawassul yang paling tinggi. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghitsu. Ya Allah yang maha hidup, Ya Hayyu, Ya Qayyum, yang maha berdiri sendiri serta mengurus makhluknya. Birahmatika, dengan rahmatmu, aku mohon pertolongan. Astaghitsu. Jadi beliau bertawassul di sini dengan dua nama Allah dan satu sifat Allah. Al-Hayyu dan Al-Qayyum, dua nama Allah. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian satu sifat rahmat Allah. Ini contoh Nabi SAW bertawassul dengan nama dan sifat Allah. Dan ini termasuk sebab terbesar doa hamba itu dikabulkan. Dengan memanggil Allah, menyebutnya, menggunakan nama-namanya yang maha indah, dan berdoa dengan bertawassul, menyebut sifat-sifatnya yang maha mulia. Inilah jemaah sekalian, tiga bentuk ihsa terhadap nama-nama Allah. Barang siapa melakukannya, kata Nabi SAW, dia akan masuk surga. Terkait dengan berdoa, menyebut nama Allah, makanya kita harus pastikan itu betul-betul nama Allah. Sebab, kalau kita menyebut selain nama Allah, itu sama saja berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah adalah syirik. Jadi, secara tidak sengaja, kalau kita berdoa kepada Allah, tapi yang kita panggil bukan nama Allah, berarti sebenarnya kita memanggil selain Allah. Maka itu adalah syirik dalam uluhiyah. Kita berdoa kepadanya. Itu di satu sisi. Di sisi lain, juga syirik dalam nama Allah. Karena menamakan kepada Allah bukan namanya yang sebenarnya. Contohnya jemaah sekalian, mereka menamakan Allah dengan Bapa. Pertama, mereka sudah syirik dalam nama Allah. Ketika mereka berdoa, wahai Bapa, secara tidak sengaja, mereka juga syirik dalam uluhiyah. Karena yang mereka panggil bukan Allah. Sebab tidak menggunakan nama Allah yang sebenarnya. Makanya kita harus tahu pasti apa saja nama-nama Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, kita sudah bahas yang pertama Allah itu sendiri. Kemudian Al-Ilah. Kemudian Ar-Rabb. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian Al-Hayyu, Al-Qayyum. Kemudian Al-Khaliq, Al-Khallaq. Kemudian Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Ini Alhamdulillah telah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Dan Alhamdulillah semua ada rekamannya. Kita akan melanjutkan insyaAllah pada nama Allah Al-Malik dan Al-Malik. Artinya Allah yang maha menguasai. Yang maha menguasai. Al-Malik dan Al-Malik. Raja yang maha menguasai. Kata penulis hafizahullah ta'ala, bisa dilanjutkan ibu-ibu? Bisa ya? Baik. Kata penulis, penyebutan nama Al-Malik dalam Al-Quran disebutkan dalam 5 ayat. Di antaranya dalam surat Al-Hasyr ayat ke-23. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus. Dialah Allah yang tidak satupun yang berhak disembah kecuali Dia. Al-Malikul Quddus. Raja yang maha menguasai lagi maha suci. Al-Hasyr ayat ke-23. Ayat yang lain, Fata'ala Allahu Al-Malikul Haqq. Allah Azza wa Jalla berfirman, maka maha tinggi Allah yang maha menguasai yang hak, yang sebenarnya. Surat Al-Mu'minun ayat 116. Inilah di antara ayat-ayat yang menetapkan nama Allah Al-Malik. Maka apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wajib kita imani sebagai nama Allah dan sifat yang terkandung di dalamnya. Nanti akan kita sebutkan penjelasan Syekh sifat yang terkandung di dalamnya. Adapun Al-Malik hanya disebutkan dalam satu ayat dan maknanya sama. Al-Malik, setelah lam ada huruf ya. Jadi kalau yang pertama tadi Al-Malik, mim, lam, kaf, Al-Malik. Yang berikutnya Al-Malik, mim, lam, ya, kaf, maknanya sama. Jadi kalau anak kita namakan Abdul Malik atau Abdul Malik, maka boleh, karena dua-duanya nama Allah. Namun yang kedua itu hanya disebutkan dalam satu ayat, yaitu dalam surat Qamar ayat ke-55. Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Sebutkan dalam di akhir surat Al-Qamar ayat ke-55. Malikin muqtadir. Allah raja yang maha menguasai. Kemudian Syekh menjelaskan apa sifat yang terkandung di dalam nama ini. Dua nama ini menunjukkan Allah memiliki sifat Al-Mulk, sifat maha menguasai. Ayat Al-Malik li jami'il asya' al-mutasarrif fiha bila mumani'atin, bila mumana'atin wala mudafa'atin. Maknanya adalah Allah yang maha menguasai segala sesuatu dan bertindak terhadap kekuasaannya itu tanpa ada yang bisa menghalangi atau menolaknya. Inilah makna nama Al-Malik dan Al-Malik. Artinya Allah yang maha memiliki segala sesuatu dan maha mampu untuk melakukan apa saja yang dia kehendaki terhadap segala sesuatu tanpa ada yang bisa menghalangi atau bisa menolaknya. Oleh karena itu jemaah sekalian, Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Inilah hebatnya kekuasaan Allah. Dan mungkin saja, boleh saja, manusia disebut Malik, raja. Jadi ini termasuk nama Allah yang manusia boleh menggunakannya. Tapi tentu berbeda makna yang terkandung di dalamnya. Bedanya apa? Kekuasaan manusia adalah kekuasaan yang serba terbatas. Contohnya, seorang raja di dunia, apakah dia bebas berbuat terhadap kekuasaannya atau terhadap orang-orang yang dikuasai semau dia? Tidak bebas kan? Dia masih terikat dengan undang-undang misalkan. Undang-undang pun bukan dia yang bikin. Kalaupun dia yang bikin, tetap dia harus ikuti undang-undang itu. Atau dia masih terikat dengan syariat Allah. Dia tidak bebas. Walaupun dia raja. Kemudian, mungkin ada warga negaranya yang berbuat tanpa izinnya. Melakukan sesuatu walaupun dia tidak suka. Tapi jemaah sekalian, di bawah kekuasaan Allah, tidak ada satupun makhluk bisa melakukan sesuatu yang tidak Allah kehendaki. Kalau Allah kehendaki, terjadi. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak mungkin terjadi. Walaupun dia makhluk yang paling mulia. Makanya, ketika ada orang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allah wa syi'ta." Sesuai kehendak Allah dan kehendakmu. Maka Nabi SAW marah dan berkata kepadanya, "Aja'altani lillahi niddan?" Apakah kamu hendak menjadikan aku sekutu bagi Allah? "Bal masya Allah wahdah." Bahkan kata Nabi SAW, sesuai kehendak Allah yang satu saja. Jadi, kalau Allah menghendaki pasti terjadi, walaupun kita enggak menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak mungkin terjadi, walaupun kita menghendaki. Walaupun yang menghendakinya adalah makhluk yang paling mulia. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak mungkin terjadi. Contohnya apa? Yang Nabi SAW menghendaki, tapi Allah tidak menghendaki. Sangat banyak. Beliau ingin pamannya Abu Thalib mendapatkan hidayah. Tapi Allah tidak berkenan memberikan hidayah. Beliau tidak bisa mengatur Allah. Karena Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Beda dengan raja di dunia. Yang kekuasaannya serba terbatas. Dan setiap kita adalah penguasa atas milik kita. Contohnya kita punya mobil. Maka kita penguasa atas mobil kita. Tapi kita enggak bebas untuk memperlakukan mobil kita sendiri semau kita. Mobil kita sendiri, boleh enggak kita masukkan ke jurang? Enggak boleh, syariat melarang. Syariat melarang kita melakukannya. Jadi kekuasaan kita, kekuasaan makhluk, kekuasaan yang terbatas. Sedangkan kekuasaan Allah adalah Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki. Tanpa ada yang bisa menolak ataupun menghalangi. Itulah bedanya kekuasaan Allah dan kekuasaan makhluk. Walaupun makhluk juga bisa disebut sebagai al-malik, raja atau penguasa. Tetapi kalau sudah mengandung makna seperti nama Allah, maka menjadi terlarang. Contohnya apa jemaah sekalian? Nabi SAW bersabda, "Inna akhna'a ismin indallah rajulun tasamma bimalakil amlak." Bimalikil amlak. Sesungguhnya, seburuk-buruk nama di sisi Allah adalah orang yang memiliki nama rajanya para raja. Jadi, ada hadis sahih, Nabi SAW melarang kita menggunakan penamaan ini. Karena itu maknanya berarti sudah sama dengan nama Allah. Kalau seseorang memiliki nama Malikul Amlak, rajanya para raja. Walaupun hanya dalam terjemahan, tetap saja enggak boleh. Karena kata para ulama, ketika menjelaskan hadis ini, seperti dalam bahasa Persia, Shahanshah. Itu juga enggak boleh, karena artinya sama. Shahanshah. Jadi, walaupun kita enggak pakai bahasa Arab, kita namakan seorang presiden misalkan, rajanya para raja, itu tidak boleh. Itu terlarang, karena terkandung makna yang sama dengan nama Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian jemaah sekalian, penulis hafizahullah taala berkata, wal mulku yarji'u ila wal maliku yarji'u ila thalathati umurin au ila umurin thalathah. Nama Allah Al-Malik ini mengandung tiga makna atau tiga faedah penting dalam keimanan kita yang harus kita imani. Al-awwal yang pertama, thubutu sifatil mulki lahu allati hiya sifatuhu al-azimah min kamalil quwwah wal 'izzah wal qudrah wal ilmi al-muhit wal hikmah al-wasi'ah wa nufuzil mashi'ah wa kamalit tasarruf wa kamalir ra'fa war rahmah wa hukmil 'am lil 'alamil 'alawi was-sufli wal hukmil 'am fid dunya wal akhirah. Perhatikanlah penjelasan Asy-Syaikh. Tiga faedah penting yang bisa kita petik dari nama Al-Malik. Yang pertama, adanya penetapan sifat Al-Mulk, kekuasaan, yaitu sifat kuasa Allah yang maha agung, yang terkandung di dalamnya kesempurnaan kekuatannya, kemuliaan, sempurna kekuatannya, sempurna kemuliaannya, kemudian kekuasaannya atau kemampuannya, ilmunya yang meliputi segala sesuatu, hikmahnya yang luas, dan kehendaknya yang pasti terjadi. Begitu pula sempurna dalam bertindak. Allah melakukan dengan kuasanya segala sesuatu dengan sempurna. Begitu pula sempurna kelembutan dan kasih sayangnya. Dan juga sempurna hukumnya secara umum, mencakup alam yang di atas maupun alam yang di bawah, yaitu langit dan bumi. Dan hukumnya juga mencakup dunia dan akhirat. Jadi inilah cakupan yang terdapat dalam sifat Allah Maha Kuasa. Sebagaimana firman Allah, walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan hanya milik Allah kekuasaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu jemaah sekalian, termasuk kesyirikan kalau kita meyakini ada satu kekuatan tersembunyi yang juga punya kuasa di alam ini, yang bisa bertindak seperti Allah bertindak. Contohnya apa? Meyakini di pantai selatan misalkan ada penguasa yang menguasai pantai itu. Ini termasuk syirik. Dan subhanallah, syirik seperti ini pada banyak orang musyrik jahiliyah tidak ada. Mereka yakin yang maha berkuasa atas segala sesuatu adalah Allah. Jadi kalau kita sebenarnya keyakinannya baru sampai sini, itu belum berbeda dengan orang-orang musyrik jahiliyah. Apa yang membedakan kita? Apabila kita beribadah hanya kepada Allah, karena hanya Dia yang maha kuasa, seharusnya kita beribadah kepada Allah. Tapi jemaah sekalian, lebih parah lagi, hari ini ada orang yang mengaku muslim, akidahnya lebih rusak daripada musyrikin jahiliyah. Musyrikin jahiliyah mengimani hanya Allah yang menguasai segala sesuatu. Tapi ada orang yang mengaku muslim hari ini, mengaku atau mengimani ada selain Allah yang juga berkuasa di alam ini. Yang parahnya lagi, ternyata yang mereka akui atau imani sebagai penguasa itu adalah setan. Yang menyesatkan mereka. Entah mereka sadari dia setan atau bukan. Seperti mereka anggap sebagai Ratu Pantai Selatan. Itu setannya di situ. Atau penguasa di Gunung Merapi. Itu juga setannya di situ. Yang menakut-nakuti mereka. Mengganggu mereka. Sehingga mereka anggap dia penguasanya di situ. Subhanallah. Lebih parah daripada musyrikin jahiliyah dahulu. Kemudian ada lagi. Sekelompok sufia, tarekat tasawuf. Mereka meyakini ada wali-wali khusus yang disebut wali-wali kutub. Ikut mengatur dan menguasai alam ini. Mungkin enggak semua seperti itu. Tapi ada sekte sufia, tarekat tasawuf yang punya keyakinan seperti itu. Yang orang-orang musyrik jahiliyah saja enggak punya keyakinan begitu. Jadi ini yang pertama, kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Dengan ilmunya, dengan hikmahnya. Dan apabila dia sudah berkehendak, pasti terjadi. Dan Allah sempurna dalam bertindak. Tetapi tindakannya itu juga didasari oleh kesempurnaan dalam kelembutan dan kasih sayangnya. Makanya walaupun Allah Maha Kuasa, Allah tidak pernah menzolimi hamba-hambanya sedikit pun. Beda dengan penguasa di dunia. Baru berkuasa sedikit, paling 5 tahun, sudah banyak berbuat zolim kepada rakyatnya. Bukannya berbuat baik, bukannya dia gunakan kekuasaannya untuk membela yang lemah, tapi malah dia berbuat zolim kepada yang lemah. Makanya jemaah sekalian, orang-orang yang punya kuasa, sama saja, apakah dia pemerintah, atau dia preman di jalan, sok punya kuasa, atau RT RW, semua yang punya kuasa, atau kepala rumah tangga yang punya kuasa, kemudian dia menzolimi bawahannya, maka kelak di hari kiamat mereka termasuk golongan yang paling Allah murkai. Dan Allah panggil khusus mereka. Ketika Allah menggenggam bumi, Allah menggulung langit dengan tangan kanannya, dan bumi Allah genggam dengan tangan kirinya. Saat itu kata Nabi SAW, Allah berfirman, Anal Malik, Aynal Jabbarun, Aynal Mutakabbirun, Aynal Mulukul Ard. Akulah Raja, akulah Sang Penguasa sebenarnya. Mana al-jabbarun, orang-orang yang tiran? Mana al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong? Aina mulukul arb, mana raja-raja dunia? Itu yang Allah akan katakan di hari kiamat. Betul-betul Allah panggil, mana itu raja-raja dunia yang sombong dulu? Yang suka berbuat zolim. Jadi, kasih sayang Allah, itulah yang mendasari kekuasaannya. Allah tidak menzolimi hamba-hambanya walaupun Allah Maha Kuasa. Beda dengan sebagian orang yang diberikan kuasa sedikit. Kekuasaan yang terbatas. Kekuasaan yang tidak lama akan hilang. Tapi dia menyombongkan diri. Baik, ini yang pertama. Sifat kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Yang terkandung di dalamnya sempurna kekuatannya. Kemuliaan. Kemudian kemampuan. Ilmu yang meliputi dan hikmah. Serta kehendak yang pasti terjadi. Dan maha mampu bertindak atas apa yang dia kuasai. Disertai dengan kelembutan dan rahmatnya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua. Anna jami'al khalqi mamalikuhu wa abiduhu muftakiruna ilaih وَمُتَّرُّونَ إِلَيْهِ فِي جَمِيعِ شُؤُونِهِمْ لَيْسَ لِأَحَدٍ خُرُوجٌ أَلْمُلْقِ أَنْمُلْقِهِ wala li makhlukin ginan an ijadihi wa imdadihi wa naf'ihi wa daf'ihi wa mannihi wa ata'ihi. Faedah yang kedua dari keimanan kita terhadap nama Allah Al-Malik, bahwasannya seluruh makhluk adalah di bawah kekuasaan Allah dan hamba Allah, dan semuanya butuh kepadanya. Mau tidak mau, suka tidak suka, dalam seluruh urusan mereka akan butuh kepada Allah. Serta tidak ada satupun makhluk yang bisa keluar dari bawah kekuasaan Allah. Dan tidak satu makhluk pun yang bisa merasa cukup dari membutuhkannya. Selalu membutuhkannya dalam penciptaan mereka dan segala yang mereka butuhkan Allah siapkan. Begitu pula mendapatkan manfaat atau menolak mudarat, mendapatkan kenikmatan dan anugerah, mereka semuanya butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah jemaah sekalian yang kedua. Seluruh makhluk adalah hamba Allah di bawah kekuasaan Allah, dan semuanya butuh kepada Allah. Suka atau tidak suka, mau tidak mau, seluruh makhluk membutuhkan Allah. Tidak ada satupun yang bisa lepas dari bawah kekuasaan Allah, dan tidak ada satupun pun makhluk yang bisa merasa cukup dari pertolongan Allah atau kebutuhan kepada Allah. Semuanya akan selalu butuh kepada Allah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam banyak ayat, di antaranya wa tabaraka alladhi lahu mulku as-samawati wal ard wa ma bainahuma wa indahu ilmu sa'ah wa ilaihi turja'un. Dan maha berkah Allah, miliknya lah kekuasaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dan di sisinya ilmu tentang hari kiamat, dan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Surat Az-Zukhruf ayat 85. Ayat ini menegaskan kekuasaan langit dan bumi hanya milik Allah. Kemudian firman Allah, ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allahi bi aziz. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir kepada Allah, dan Allah maha kaya, maha cukup, lagi maha terpuji. Kalau Allah menghendaki, Allah musnahkan kalian dan Allah datangkan makhluk yang baru, dan itu sama sekali tidak berat bagi Allah. Surat Fatir ayat 15 sampai ke 17. Ya Allah tegaskan, Allah enggak butuh kepada kita. Kitalah yang butuh kepadanya. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. Faedah yang ketiga yang bisa kita petik dari nama Allah Al-Malik, raja yang maha menguasai, adalah anna lahu at-tadbirat an-nafidah. Anna lahu at-tadbirat an-nafidah. Bahwasannya hanya milik Allah pengaturan-pengaturan yang pasti terjadi. Penetapan-penetapan yang pasti terjadi. Yaqdi fi mulkihi bima yasha. Allah tetapkan pada kekuasaannya sesuai apa yang Dia kehendaki. Wa yahkumu fihi bima yurid. Dan Allah berhukum padanya sesuai keinginannya. La radda li qada'ihi. Tidak ada yang bisa menolak qada'nya, ketetapannya. Wala mu'aqqiba li hukmih. Dan tidak ada yang bisa menentang hukumnya atau menggantikannya. Lahul hukmu taqdiran wa syar'an wa jazaan. Dialah yang maha mampu menghukumi pada kekuasaannya itu baik takdir, syariat maupun pembalasan. Jadi hukum Allah itu ada tiga. Yang pertama, al-ahkam al-qadariyah. Hukum berupa takdir Allah. Allah menciptakan. Allah menghidupkan dan mematikan. Ini semua takdir Allah. Tidak ada yang bisa menolaknya. Allah sudah tetapkan segala sesuatu 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Tidak ada yang berubah. Semuanya sudah takdir Allah. Sedikit faedah jemaah sekalian, mengimani takdir Allah mencakup keimanan terhadap 4 perkara. Sebagaimana juga sudah kita bahas secara panjang lebar dalam pembahasan usul sunnah di hari Ahad yang ke-4 ya. Yang pertama, mengimani ilmu Allah. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu yang sifatnya global maupun terperinci. Allah Maha mengetahuinya. Yang kedua, mengimani catatan Allah. Segala sesuatu yang terjadi sudah Allah catat. Tidak ada yang berubah. Catatan Allah tidak berubah sama sekali. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kata Nabi SAW, pena-pena sudah diangkat, lembaran-lembaran sudah mengering. Tidak ada perubahan. Kemudian yang ketiga, mengimani kehendak Allah. Maksudnya takdir itu adalah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki terjadi, kalau tidak maka tidak mungkin terjadi. Kemudian yang keempat, mengimani penciptaan Allah. Bahwa takdir yang Allah takdirkan itu semuanya adalah ciptaan Allah. Makhluk dan seluruh perbuatan makhluk adalah ciptaan Allah. Jadi manusia dan semua gerak-geriknya adalah ciptaan Allah. Sebutir pasir di lautan adalah ciptaan Allah. Ketika pasir itu bergerak, itu juga ciptaan Allah. Air adalah ciptaan Allah. Setiap tetesnya adalah ciptaan Allah. Ketika dia bergerak, itu juga ciptaan Allah. Semuanya. Nggak ada di dunia ini yang bukan ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Surat As-Saffat ayat 96. Allah yang menciptakan kamu serta apa yang kamu kerjakan. Jadi ini 4. Baru benar iman kita terhadap takdir Allah. Kalau mau menghafalkannya mudah, hafalkan satu katanya saja. Ilmu, catatan, kehendak, penciptaan. Itu saja. Ilmu, catatan, kehendak, penciptaan. Ini 4 yang harus kita imani agar benar iman kita kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Ini penting jemaah sekalian. Karena termasuk golongan pertama yang tersesat, golongan Qadariyah. Dan Nabi SAW bersabda, Al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Apa sampai sekarang masih ada? Masih ada. Bahkan katanya mau menegakkan syariat Islam. Satu kelompok. Tapi keimanan mereka terhadap takdir Allah itu rusak. Begitu pula ada da'i-da'i kondang. Yang mungkin antum sering lihat di YouTube. Tapi jangan dengerin ya. Lihat saja, jangan dengerin. Ya. Mereka mengatakan, kalau kematian, kecelakaan, jodoh, itu takdir Allah. Tapi kalau beramal, itu bukan takdir Allah. Itu semata-mata pilihan kita katanya. Subhanallah, ini sebenarnya seperti akidahnya Abu Jahal. Abu Jahal juga berkata begitu, al-amru ilaina. Urusan ini kembali kepada kami. Kalau kami mau istiqamah, ya istiqamah. Kalau kami mau tersesat, ya tersesat. Maka Allah tegaskan, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Allah turunkan ayat ini untuk membantah Abu Jahal. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah apa yang kamu kehendaki itu bisa terlaksana illa ayyasha Allahu rabbul alamin, kecuali Allah rabbul alamin menghendakinya. Iya. Jadi itu enggak lepas dari takdir Allah. Betul, manusia diberikan kemampuan untuk berkehendak, untuk memilih. jalan yang benar atau jalan yang sesat. Tapi itu semuanya tidak keluar dari takdir Allah Azza wa Jalla. Maka jemaah sekalian, mengimani Allah yang maha kuasa, yang mengatur segala sesuatu. Pengaturan Allah itu ada tiga, inilah yang pertama, pengaturan takdir. Allah yang mengatur takdir segala sesuatu. Allah maha mengetahuinya, Allah sudah mencatatnya, Allah menghendakinya, dan Allah menciptakan segala sesuatu. Ini yang pertama. Yang kedua kata Syekh, al-ahkam asy-syar'iyyah. Hukum-hukum syariat. Hukum-hukum syariat, Allah juga yang mengaturnya. Yaitu Allah utus para rasul. Dan Allah turunkan kitab-kitab. Dan Allah syariatkan ketetapan-ketetapan syariatnya. Dan Allah ciptakan makhluk untuk melaksanakan syariat ini, hukum-hukum ini. Apakah dalam akidah, dalam akhlak, dalam ucapan, perbuatan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan Allah melarang kita melampaui hukum ini. Jadi, ini ketetapan Allah yang kedua. Karena Allah Maha Kuasa, maka sepatutnya hanya Dia yang kita akui yang berhak menetapkan hukum bagi kita. Makhluk tidak boleh menetapkan hukum bagi kita yang bertentangan dengan hukumnya. Ini yang harus kita imani. Kalau kita sudah beriman Allah yang Maha Kuasa, tapi kita masih menentang hukumnya, berarti sebenarnya kita belum beriman. Kita belum beriman dengan benar. Atau kita lebih taat kepada makhluk yang menetapkan hukum bagi kita, padahal bertentangan dengan hukum Allah. Maka sebenarnya kita belum beriman kepada Allah sebagai Al-Malik yang Maha Kuasa. Ini konsekuensi beriman kepada Allah Al-Malik. Maka semua hukum-hukumnya itulah yang kita terima, itulah yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, al-ahkam al-jazaiyah. Allah yang Maha Kuasa, maka Dialah yang Maha Mampu memberikan hukum-hukum pembalasan bagi kita. Jadi ini konsekuensi mengimani Allah Al-Malik yang Maha Kuasa. Maka Allah punya tiga hukum atas kita. Pertama, al-ahkam al-qadariyah, takdir Allah. Yang kedua, al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum syariat Allah yang harus kita jalankan. Yang ketiga, al-ahkam al-jazaiyah, hukum-hukum pembalasan dari Allah. Yaitu Allah akan membalas amalan-amalan kita yang baik maupun yang buruk. Apakah balasan di dunia ataukah di akhirat kelak. Orang yang melakukan kebaikan tentu mendapatkan balasan yang baik, yang melakukan keburukan mendapatkan balasan yang buruk. Ini jemaah sekalian, bagian dari keimanan kita terhadap Allah yang Maha Kuasa. Maka kita juga harus mengimani Allah Maha Mampu, Maha Kuasa untuk memberikan pembalasan kepada kita. Apakah pembalasan terhadap amal baik ataukah pembalasan terhadap amal buruk? Dan jemaah sekalian, lebih khusus lagi, Allah ingatkan kita untuk selalu kita mengingat pembalasan Allah di akhirat. Makanya kita selalu baca dalam solat kita, dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, Allah adalah raja di hari pembalasan. Bukankah Allah juga raja di hari-hari kita sekarang ini? Tentu saja Allah adalah raja. Tapi kenapa di surat Al-Fatihah Allah hanya mengingatkan Allah adalah raja di hari pembalasan? Agar kita punya rasa takut yang khusus. Sebab saat itu, Allah akan sempurnakan pembalasan. Di dunia mungkin dibalas, tapi belum sempurna. Di akhirat, barulah Allah sempurnakan. Jadi, ini yang harus kita imani, terkandung di dalam nama Allah Al-Malik. Baik. Kemudian Syekh juga mengingatkan, Termasuk makna kekuasaan Allah adalah Allah turunkan kitab-kitab. Dan Allah utus para rasul. Dan Allah memberikan hidayah kepada makhluknya. Memberikan bimbingan kepada orang yang tersesat. Menegakkan hujjah. Dan memberi udzur kepada orang-orang yang menentang. Jadi para nabi dan rasul itu diutus untuk menegakkan hujjah. Karena Allah masih memberi udzur sebelum tegaknya hujjah. Begitu pula Allah memberi balasan pahala atau hukuman sesuai yang berhak menerimanya. Kesimpulannya, Allah menetapkan segala sesuatu pada tempatnya. Apakah dalam pengaturannya, dalam tindakan-tindakannya, Allah tidak menzalimi seorang pun. Walaupun Allah maha kuasa. Baik, jemaah sekalian, mungkin ini yang bisa kita bahas. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Baik, afwan terakhir. Ini justru yang paling penting. Ya, silakan ditulis pertanyaannya. Yang terakhir, bahkan ini yang paling penting. Kata penulis hafizahullah ta'ala, وقد تكرر في القرآن الكريم بيان أن تفرد الله بالملك لا شريك له دليل ظاهر على وجوب إفراده وحده بالعبادة. Ini yang harus menjadi puncak pengenalan kita kepada Allah sebagai Al-Malik dan Al-Malik yang maha berkuasa. Kata Syekh, banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran diulang-ulang bahwasannya keesaan Allah dalam penguasaan. Tidak ada yang bersekutu bersamanya dalam kekuasaan. Maka itu adalah dalil yang sangat terang atas wajibnya mengesakan Allah yang satu saja dalam ibadah. Inilah yang harus menjadi puncak keimanan kita. Apabila kita telah mengimani Allah yang maha kuasa, tidak ada satupun yang bersekutu dengannya dalam kekuasaannya. Maka kalau begitu, seharusnya kita pun mengimani hanya Allah Azza wa Jalla yang berhak disembah. Enggak ada gunanya kalau kita mengimani Allah Maha Kuasa, tapi kita tidak mengimani hanya Allah yang berhak disembah. Apalagi kalau dua-duanya tidak kita imani. Seperti sebagian orang tadi, dia masih mengimani penguasa selain Allah, dia pun beribadah kepada selain Allah. Subhanallah. Jadi syiriknya berlapis-lapis, syirik dalam rububiyah dan syirik dalam uluhiyah. Dan sifat al-mulk adalah bagian dari rububiyah Allah Azza wa Jalla. Sebagai contoh, Syekh menyebutkan ayat-ayatnya, Dzalikumullahu rabbukum lahul mulku, la ilaha illa huwa, fa anna tusrafun. Dialah Allah Rabb kalian, miliknya lah kekuasaan. La ilaha illa huwa. Tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Maka bagaimana bisa kalian dipalingkan untuk menyembah kepada selainnya? Surat Az-Zumar ayat ke-6. Perhatikan ayat ini jemaah sekalian. Setelah Allah menegaskan, hanya miliknya lah kekuasaan, kemudian Allah tegaskan, tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Begitu pula, surat Al-Mu'minun ayat 116. فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. Maka maha tinggi Allah, raja yang sebenarnya. Perhatikan, Allah tegaskan, dialah raja yang sebenarnya. Kemudian, la ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Pemilik arsy yang mulia. Surat Al-Mu'minun, ayat 116. Jadi, ini yang harus menjadi puncak keimanan kita terhadap nama Allah Al-Malik. Allah yang maha kuasa. Setelah kita mengimani, kekuasaan Allah adalah kekuasaan yang sempurna. Tidak ada yang bersekutu dengannya dalam kekuasaan, maka berikutnya kita imani, hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang berhak disembah. Oleh karena itu jemaah sekalian, orang yang menyembah selain Allah adalah makhluk yang paling bodoh. Kenapa? Karena mereka menyembah yang tidak punya kuasa. Tidak punya kuasa memberi manfaat, tidak punya kuasa menimpakan mudarat, tidak punya kuasa menghidupkan, tidak punya kuasa mematikan, tidak punya kuasa untuk membangkitkan kembali. Kan bodoh sekali itu namanya. Menyembah sesuatu yang sama sekali tidak bisa memberi manfaat kepada mereka. Kenapa? Karena enggak punya kuasa. Sebagaimana Allah ingatkan, وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Dan mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah, yang sama sekali tidak bisa menciptakan apapun. Dan mereka sendiri makhluk yang diciptakan, tidak punya kuasa sedikit pun untuk memberi kepada diri mereka sendiri, apakah itu bahaya atau manfaat, sama sekali tidak. Juga tidak punya kuasa untuk mematikan, menghidupkan, dan membangkitkan kembali. Surat Al-Furqan ayat ketiga. Jadi, itulah yang mereka sembah selain Allah, tidak punya kuasa apa-apa. Makanya jemaah sekalian, orang yang menyembah selain Allah adalah makhluk yang paling bodoh dan juga yang paling hina. Makhluk yang paling bodoh dan makhluk yang paling hina. Karena dia melakukan dosa yang terbesar. Baik, mungkin sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Jika kita pernah melakukan dosa syirik, apakah kartu bitokoh kita masih bisa dipergunakan? Jadi ini pertanyaan tentang hadis kartu. Kartu itu, orang yang amalannya hanya kartu itu saja tertulis di situ. Hanya tertulis di kartu itu amalannya. Apa yang tertulis? Asyhadu an la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Nah pertanyaannya, kalau dia melakukan syirik, apakah kartu itu masih bermanfaat? Jawabannya tidak lagi. Karena syahadatnya sudah batal. Syahadat la ilaha illallah itu akan bermanfaat bagi kita kalau kita ucapkan disertai dengan pemahaman. Tahu artinya. Kemudian diyakini kebenarannya dan diamalkan dalam kehidupan kita. Kalau cuma sekedar diucapkan, walau kita katakan setiap hari 1000 kali, tapi kita tidak yakini kebenarannya, atau tidak pula mengamalkannya, atau bahkan tidak tahu artinya, maka tidak ada gunanya. Contoh jemaah sekalian, ada orang mengaku Muslim, tapi dia mengatakan, janganlah suka menyalah-nyalahkan Tuhan umat yang lain. Saling menghormatilah kita sebagai sesama anak bangsa. Ini kalimat bagus atau tidak? Kedengarannya bagus. tapi di dalamnya mengandung racun. Di dalamnya mengandung racun. Kalau dia tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah, syahadatnya batal. Sebab la ilaha illallah bermakna la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Semua yang disembah selain Allah adalah salah. Itu arti la ilaha illallah. Makanya jemaah sekalian, menyalahkan itu bukan berarti menzolimi. Dia pikir kalau menyalahkan mereka berarti berbuat zolim kepada mereka. Bahkan mereka itulah pelaku kezoliman terbesar. Namanya syirik. Bukankah Allah telah mengatakan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezoliman yang besar. Surat Luqman ayat ke-13. Jadi, kalau ada orang muslim yang berkata begitu, batal syahadatnya. Kenapa? Dia enggak percaya lagi dengan syahadat. Maka bagaimana mungkin syahadat ini memberi manfaat baginya di hari kiamat kelak? Makanya kata, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahih beliau, ada orang berkata kepada Wahab bin Munabbih, rahimahullah, bukankah la ilaha illallah adalah kunci surga? Kata beliau, betul. Akan tetapi kalau kamu datang menghadap Allah, membawa kunci tanpa gerigi, enggak akan dibukakan. Artinya apa? La ilaha illallah itu bukan sekedar diucapkan, tapi dipahami maknanya, diyakini kebenarannya, dan diamalkan dalam kehidupan kita. Anak-anak bernama Muhammad Malik, dengan menggunakan huruf Ki, apakah perlu anak ganti namanya Ustaz menjadi Abdul Malik? Kalau mau diganti bagus, tapi Ki-nya diganti K, karena dalam translate atau penerjemahan Al-Malik itu belakangnya K bukan Ki. Iya, kalau mau diganti bagus. Kemudian perlu saya ingatkan, nama kita menamakan anak kita itu hendaklah satu nama saja, satu kata. Boleh dua kata kalau mengandung penyandaran kepada Allah, seperti Abdullah, itu kan dua kata, Abdun dan Allah. Abdul Malik, itu kan dua kata, tapi dalam bahasa Arab hakikatnya dia satu. Iya. Tapi kalau Muhammad Malik itu jadi dua. Jadi dua namanya. Ini pertama tidak sesuai sunnah para nabi dan para sahabat. Coba lihat. Seluruh para nabi dan seluruh para sahabat, enggak ada yang punya nama dua. Semuanya satu. Abdullah, Umar, Uthman, Ali. Ibu-ibu bisa dilanjutkan? Ya. Jadi namanya satu, setelah itu nama ayahnya. Jadi kalau mau dua nama, pakai nama ayahnya setelahnya. Mau tiga, tambah lagi nama kakeknya. Mau empat, lima, sepuluh sekalipun gak apa-apa. Asalkan nama kakeknya seterusnya ke atas. Iya. Nah, di sisi lain, itu juga mengandung penisbatan anak kepada selain ayahnya. Itu kan dosa besar. Ya kan? Menisbatkan nama, menisbatkan anak kepada selain ayahnya sendiri. Walaupun kita gak bermaksud begitu tentunya. Tapi secara makna terkandung di dalamnya. Penisbatan anak kepada selain ayahnya sendiri. Ya. Seperti misalkan ini Muhammad Malik. Berarti namanya Muhammad, ayahnya Malik. Nah itu kan gak boleh. Kalau ayahnya Abdullah, seharusnya dia bernama Muhammad Abdullah. Lebih bagus lagi kalau tambah kata bin. Muhammad bin Abdullah. Jadi nabi dong. Ya. Kalau kebetulan namanya begitu. Jika anak saya dulu belum diakikah, dan sekarang sudah berusia 12 tahun, apakah harus diakikah juga sekarang? Iya. Kalau kita belum akikah anak kita, di hari ke-7, apakah lupa atau belum tahu atau karena memang belum punya dana, maka boleh kita akikah kapan saja. Dan Nabi SAW bersabda, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Tergadai artinya harus ditebus. harus ditebus. Iya. Pahala sedekah yang ikhlas dari seorang janda yang sudah sepuh, yang paling utama ditujukan untuk orang tuakah, suamikah, atau untuk anak-anaknya. Kalau kita berbicara bakti seorang wanita, maka yang paling tinggi bakti kepada suami. Akan tetapi, tidak harus dipertentangkan. Jadi, dia tetap berbakti kepada suami, tetap berbakti juga kepada orang tuanya, tetap berbuat baik kepada anak-anaknya. Ini enggak dipertentangkan. Masing-masing diberikan sesuai haknya. Kalau kita mau bersedekah, dan pahalanya kita niatkan untuk orang yang sudah wafat, tidak apa-apa. Kadang-kadang untuk suaminya, kadang-kadang untuk orang tuanya, dan lain-lainnya. Jadi ganti-gantian. Wallahu a'lam. Tadi Ustadz bilang, boleh memberikan nama anak seperti nama Allah. Contoh Muhammad Rahman. Anak tersebut dipanggil Rahman. Anda pernah dengar? Kalau panggil nama manusia, jangan seperti panggilan Allah. Karena salah satu berbuat syirik. Nah ini mohon maaf, berarti ini enggak ikut dari awal. Ya. Karena dari pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan. Ada nama-nama yang khusus bagi Allah, dan ada yang nama-nama makhluk boleh bernama dengannya. Adapun Rahman, itu khusus bagi Allah. Enggak boleh. Muhammad Rahman salah. Harusnya Abdurrahman. Iya. Jadi, saya ulangi ya. Ada nama-nama yang boleh makhluk bernama dengannya, atau dipanggil dengannya. Dan ada yang tidak boleh sama sekali. Nah, contoh yang boleh itu tadi, Al-Malik. Karena dalam banyak hadis, begitu pula ayat Quran, Allah sebutkan adanya Malik, raja di dunia. Iya. Adapun Rahman, itu nama khusus milik Allah, tidak boleh makhluk bernama dengannya. Bolehnya adalah Abdurrahman. Dan kalau namanya Abdurrahman, panggil Abdurrahman. Jangan panggil Rahman. Iya. Jadi ini harus dirinci, mana yang boleh dan mana yang tidak. Patokannya apa? Patokannya dalil. Kalau ada dalil membolehkan, berarti boleh. Kalau tidak, maka tidak boleh. Iya. Suami bekerja di bank konvensional. Bagaimana dengan umroh, haji, dan sedekah? Apakah Allah terima? Kalau yang bersedekah atau umroh atau haji itu adalah suami, lalu dia ambil dari gajinya yang bertugas melayani transaksi riba, maka Allah tidak terima. Sebab Nabi SAW bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Bagaimana mungkin kita kasih kotoran kepada Allah? Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Iya. Apakah takdir mati dapat diubah? Tidak. Seluruh takdir Allah tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Ya. Barusan saya nonton tadi, ada seorang katanya dapat ijazah zikir untuk menunda kematian. Ya. Subhanallah. Sampai katanya sudah 300 tahun enggak mati-mati. Ya. Nanti dia enggak baca zikir itu baru mati. Ya. Pertama, zikir itu bid'ah yang dia buat-buat sendiri. Nabi SAW tidak pernah mencontohkan. Yang kedua, itu pasti bohong. Karena Allah menegaskan, وَلَا يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Allah tidak akan menunda kematian seseorang kalau telah datang ajalnya. Kalau sudah ajalnya, enggak ada satupun yang bisa menunda. Walaupun dia berdoa, Allah tidak akan menundanya. Itu sudah ketetapan Allah Azza wa Jalla. كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ huwa qailuha, kata Allah ketika seorang berdoa minta dikembalikan atau ditunda kematiannya, Allah menegaskan sekali-kali tidak, itu hanya ucapan yang dia katakan saja, enggak akan dikabulkan. Iya. Jadi tidak ada takdir yang berubah. Nah jemaah sekalian, mungkin antum pernah dengar doa merubah takdir. Sebenarnya, maksud Nabi SAW adalah doa itu sebab kita mendapatkan manfaat. Jadi bukan merubah catatan takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Tetapi hanya merubah catatan takdir yang ada di tangan malaikat. Jadi, kata Syekh Ibnu Utsaimin, beliau menjelaskan, Allah sudah mencatat musibah menimpa kita di Lauhul Mahfuz. Maka malaikat membawa catatan itu. Kemudian Allah sudah mencatat, kita akan berdoa. Kita akan berdoa. Kemudian Allah sudah mencatat, musibah itu dibatalkan. Jadi, enggak ada yang berubah. Semua sudah tercatat. Semuanya sudah tercatat. Tidak ada yang berubah. Ya, begitu memahami hadis tersebut. Bagaimana menghadapi ibu kandung yang suka berjudi? Suka minta uang padahal untuk judi. Apakah kalau saya tidak memberikan pantas disebut durhaka? Kalau kita sudah pastikan beliau minta uang untuk berjudi, ya enggak boleh kita berikan. Tidak boleh kita berikan. Iya. Mungkin kita bisa kasih solusinya. Kalau beliau minta uang untuk beli makanan, ya kita belikan saja makanan. Supaya tidak digunakan untuk berjudi. Kecuali ada judi makanan lagi. Ya. Ya intinya, kita tidak boleh membantu dalam dosa. Iya. Kalau beliau minta untuk kepentingan lain dan kita berikan, tidak masalah. Walaupun akhirnya dipakai untuk berjudi, maka kita enggak berdosa. Karena kita niatnya bukan untuk itu dan kita enggak tahu kalau mau digunakan untuk itu. Iya. Dan berikan nasihat yang baik, bacakan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi SAW tentang besarnya dosa berjudi dan doakan mudah-mudahan dengan itu beliau bertobat. Kemudian juga ajak ke majelis ilmu. Ajak ke majelis ilmu. Biar belajar menuntut ilmu dan biar setan-setannya lari. Dan juga ajak berkawan, bergaul dengan orang-orang baik. Karena banyak orang terjerumus dalam dosa gara-gara salah bergaul kan? Maka ajaklah orang tua kita bergaul dengan orang-orang baik supaya tidak terjerumus di dalam perbuatan dosa. Iya. Bolehkah kita berdoa minta keturunan dengan menyebutkan Ya Razzaq, Ya Wahhab terus-menerus? Bagaimana jika dokter sudah memvonis tidak bisa punya keturunan? Mohon jawabannya Ustaz. Boleh, tidak masalah. Tapi jangan hanya Ya Razzaq, Ya Wahhab. Sebutkan apa permintaannya. Ya Razzaq, Ya Wahhab, berikan saya keturunan yang baik. Boleh, tidak masalah. Walaupun dokter mengatakan enggak mungkin punya keturunan. Dengan izin Allah, bisa. Dokter itu kan hanya perkiraan. Apapun yang dia katakan, itu semuanya hanya perkiraan. Iya. Jadi, tidak masalah insya Allah, boleh berdoa. Selama kita masih hidup, ada sebab-sebab yang bisa dengan itu kita memiliki anak, maka insya Allah bisa. Contohnya apa? Sudah menikah. Ya. Mau minta Ya Razzaq, Ya Wahhab belum nikah? Ya. Nggak mungkin punya anak. Ya. Yang penting ada sebab-sebabnya. Ada sebab-sebabnya, sebab-sebabnya masih ada, belum hilang. Maka dengan sebab itu insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan rezeki berupa anak yang soleh bagi kita. Wallahu'alam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.